Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita untuk sama-sama berupaya meningkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an. Langkah-langkah yang mesti kita tempuh agar kita menjadi sahabat Al-Qur'an, para ulama memberikan pengarahan kepada kita dengan menggunakan paling tidak 3 istilah. Ada tafsir, ini berlandaskan surat Al-Furqan ayat 33, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Apa arti tafsir? Dalam ayat ini dijelaskan, tidakkah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan paling baik penjelasannya. Tafsir artinya penjelasan. Kemudian dalam surat Muhammad ayat 24 ada kalimat tadabbur, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Ada tafsir, ada tadabbur. Ini nampaknya yang perlu kita kembangkan saat ini. Apa arti tafsir? Para ulama memberi makna tafsir itu menjelaskan, menerangkan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tadabbur. Kalau tadabbur itu sasarannya adalah untuk mengambil petunjuk dari ayat. Ada 3 istilah yang patut kita perhatikan. Tafsir, lalu at-tadabbur, kemudian at-tadarus. Kalau tafsir menjelaskan dan menerangkan, itu sesuai dengan kalimat fassara, itu adalah memberikan penjelasan, berarti ada 2 arah yang menjelaskan dan yang menerima penjelasan. Yang memberikan penjelasan, yang memiliki ilmu tentang ayat-ayat Al-Quran. Yang menerima penjelasan, yang sangat mengharapkan dapat ilmu tentang Al-Quran. Sasaran dari tafsir adalah fahmul ma'na. Ya. Memahami makna ayat, itu sasaran dari tafsir. Sedangkan tadabbur, sesuai dengan kalimat tadabbur, kata akar katanya adalah dabaro, dubur, itu artinya belakang. Berarti kalau tadabbur itu mengetahui apa di balik itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, diartikan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu terjemah. Tafsirnya adalah bahwa kita memang tidak memiliki pujian selain milik Allah. Itu makna tafsir kan? Bahwa dari manapun datangnya pujian milik Allah. Tadabburnya seperti apa? Hubungkan dengan diri kita. Kalau ada yang memuji, jangan bangga diri karena tidak layak kita mendapatkan pujian selain karena ada kenikmatan yang terdapat pada diri kita milik Allah. Berarti pujian tersebut hendaklah kita arahkan kepada pemiliknya. Ketika kita mendapatkan pujian, ketika kita memuji pun hati-hati, ingat jangan cuma yang terlihat oleh kamu manusia yang dipuji, tetapi lihatlah yang menciptakannya. Jadi tadabbur terhadap alhamdulillahirrabbilalamin dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah merasa bangga dipuji, apalagi merasa ingin dipuji, apalagi berjuang untuk mendapatkan pujian. Itu hasil tadabbur. Nah, untuk supaya tercapainya tafsir dan tadabbur terus mencapai peningkatan, perlu ada tadarus. Para ulama Al-Quran menyebutkan tadarus itu harus ada interaksi antara semua peserta yang hadir. Diharapkan mudah-mudahan pertemuan setiap Rabu sore ini, dari waktu ke waktu ada peningkatan, dan kita programkan majelis ini menjadi majelis tadarus Al-Quran. Praktiknya bagaimana tadarus Al-Quran itu? Dimulai dengan membaca, diperbaiki bacaan yang belum baik, kemudian digali makna ayat yang dibaca, dan kita minta bantuan kepada terjemah dan tafsir berbahasa Indonesia bagi yang memang belum memiliki kemampuan memahami bahasa Arab. Kemudian ditindaklanjuti dengan upaya semua yang hadir untuk menghayati makna dan kandungannya agar menjadi petunjuk bagi kehidupan pribadi kita semuanya. Itu yang disebut dengan tadabbur. Dan ini bisa dilaksanakan oleh kita semuanya di rumah masing-masing. Kemarin dalam ya umroh da'i itu, seorang ulama Mekah mengharapkan peserta umroh da'i sepulangnya ke tanah air semuanya mendirikan majlis tadarus Al-Quran. Caranya adalah memang masing-masing yang mengadakan pertemuan rutin. Kata ulama tersebut, upayakan rutinnya, walaupun hanya satu jam dalam sepekan, minimal sepekan sekali, tapi betul-betul rutin. Jangan sampai waktu semangat tiga hari terus-terusan, setelah itu berbulan-bulan gak ada lagi. Tidak demikian, tapi rutin terus dilakukan tadarus Al-Quran. Jadi tadarus yang sebenarnya bukan seperti yang kita kenal hanya membaca giliran pada bulan Ramadan, hanya sebatas bacaan huruf. Tadarus yang sebenarnya adalah dari mulai bacaan huruf, diperbaiki bacaannya, dilanjutkan dengan memahami makna secara umum dari ayat yang kita baca, lalu dilibatkan semua yang hadir untuk menyampaikan isi hatinya saat mendengarkan isi ayat. Sejauh mana interaksi dia, reaksi dia terhadap ayat yang dibacakan dan disampaikan. Nah, setelahnya disampaikan oleh masing-masing, maka nanti akan mendapatkan ilmu yang bertambah dari semua yang hadir. Digabung, manakala ada yang bertentangan, tentu tidak dipaksakan untuk diperdebatkan. Di-stop saja dulu, dicatat, nanti disampaikan kepada yang lebih ahli. Jadi tidak dipaksakan dengan berdebat tanpa ilmu. Harus ada yang memang ahlinya. Tapi untuk sekedar di bawah, di rumah, ya bisa dilaksanakan oleh semua pihak. Sampai dari pengarahan seperti itu yang muncul cita-cita, gagasan, bagaimana kalau kita memang punya program untuk membuat komunitas tadarus Al-Quran dengan diorganisir, bahkan mungkin dicatat pakai nomor anggota gitu ya, agar kita termotivasi terus. Terlalu pemanya bulan ini kita sepakati tadarus dari mulai surat Al-Ikhlas sampai An-Nas umpamanya. Di rumah masing-masing gitu. Kemudian manakala ditemukan sesuatu yang indah disampaikan untuk supaya dinikmati oleh semua pihak. Manakala juga menemukan satu kesulitan, sampaikan kepada ahlinya biar dibahas oleh ahlinya. Kira-kira bagaimana? Nah, kita programkanlah gitu. Dari mulai sekarang umpamanya, nanti masing-masing dikoordinir, umpamanya dicatat, langsung sajalah dikasih nomor. Sudah gitu. Ini umpamanya grup siapa, pertemuannya di mana, mengkaji surat apa, apa poin yang sangat menakjubkan, apa pula poin yang dirasakan kesulitan untuk memahaminya. Saat tadabur, pada saat tafsir, ya baca tafsir yang ada sajalah. Sudah banyak tafsir. Sebab untuk tadabur itu diperlukan pemahaman umum saja tentang ayat, lalu diresapi. Dan tafsir itu kewajiban para ulama menyampaikan kepada murid-muridnya. Tidak semua umat berkewajiban untuk menafsirkan Al-Quran. Sebab harus ada syarat-syarat yang terpenuhi untuk menjadi mufassir. Tidak bisa sembarangan orang menafsirkan Al-Quran. Untuk itu tafsirnya kita ikuti saja dengan yang ada. Tapi tadabur kewajiban semua hamba Allah. Silahkan tadaburi. Karena itu tafsir itu sangat terbatas kepada mengambil makna, memahami makna. Tapi kalau tadabur tidak ada batasannya. Silahkan sedalam-dalamnya komunikasikan diri kita, pikiran kita, perasaan kita dengan Al-Quran. Umpamanya, arti ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia. Itu makna umum. Bisa ditafsirkan, oh ini panggilan untuk semua manusia. Ketika kita mentadaburinya, lah yang dipanggil semua manusia. Saya mendengar panggilan, tapi sekian banyak tidak mendengar panggilan ini. Terus buat yang tidak mendengar bagaimana? Ya kewajiban yang mendengar menyampaikan kepada yang belum mendengar. Jadi kalau begitu, kalimat ya ayyuhan nas, perintah ditujukan kepada saya apa? Menyampaikan panggilan ini kepada yang belum mendengar. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kamu. Saya madu udah biasa menyembah Allah. Tapi panggilan ini bagaimana? Tidak sampai kepada manusia. Kewajiban kita menyampaikan kepada yang lain. Saya belum mampu. Bertaubatlah. Carilah ilmu. Minta bantuan kepada yang lain agar kita mampu. Terus panjang kan tadabur itu. Gak ada ujung-ujungnya tadabur itu. Kalau tafsir, ada batasannya. Terjemah, jelas ada batasannya. Nah, agar Al-Quran ini menjadi pegangan buat semua lapisan masyarakat, sangat penting kita mulai mengadakan majlis-majlis tadarus Al-Quran. Tidak banyak jumlahnya. Dan kalau sekiranya sekarang di sini jumlah banyak, kemudian dijadikan sebagai majlis tadarus Al-Quran, tentu hanya sampel untuk menyampaikan maknanya. Hanya sampel saja untuk menyampaikan isi hatinya. Tidak semuanya dilibatkan. Habis waktu. Kalau satu orang menyampaikan isi hatinya. Tetapi tentunya sebahagian saja. Nah, kita sekarang praktekan. Diikuti saja apa yang saya baca, walaupun ini ayat yang berpisah. Untuk membuktikan bahwa lisan kita ingin supaya jadi saksi nanti di akhirat, karena sudah dijadikan sebagai alat untuk membaca ayat Allah. Kemudian mata kita diharapkan jadi saksi nanti di akhirat yang membela kita, karena mata digunakan untuk melihat huruf-huruf Al-Quran. Sebagaimana sering disampaikan di sini, bahwa Al-Quran ini manakala kita lihat, itulah kitabullah, manakala kita baca itulah Quran. Tulisannya adalah kitabullah, bacaannya adalah Quran. Quran terdengar, kitab terlihat. Antara yang terdengar dan yang terlihat saling memelihara. Keasliannya tidak pernah mengalami perubahan, tidak pernah mengalami gangguan. Baik, saya bacakan dan diikuti bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ya. Dua ayat ini mengandung perintah agar kita berjuang untuk sibuk dengan Al-Quran melalui tafsir dan tadabbur. Tafsir ada yang menafsirkan dan ada yang menerima tafsiran. Sehingga dua, apa, satu pihak menuju kepada pihak yang kedua. Tadabbur bisa dilakukan sendirian. Ketika bapak dan ibu saudara sedang di rumah atau di malam hari sedang qiyamul lail, membacakan boleh jadi satu ayat diulang-ulang karena memang terasa betul sentuhan ayat tersebut begitu mendalam dan ingin semakin mendalam lagi, semakin mendalam lagi, boleh jadi diulang. Dan itu dipraktekkan Rasul, dipraktekkan para sahabat dalam rangka membuktikan tadabur mereka terhadap Al-Quran, dalam rangka upaya mereka untuk mencapai yang menikmati tadabur dengan Al-Quran. Umpamanya Rasulullah pernah membaca surat Al-Ma'idah ayat 118 diulang-ulang. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Setelah itu beliau berhenti sejenak lalu berdoa. Ayat tadi menjelaskan tentang ungkapan Nabi Isa saat membaca umat. Dia langsung menghadap kepada Allah, ya Allah, semua hamba-Mu ini adalah, semua manusia ini adalah hamba-Mu. Yang taat ada, tapi yang kebanyakan tidak taat. Sekiranya Engkau menyiksa mereka, semua mereka hamba-Mu. Aku tidak punya wewenang, aku tidak punya hak untuk menghalangi Engkau menyiksa mereka. Namun sekiranya Engkau mengampuni mereka, sungguh Engkau Maha Perkasa, Maha Mulia. Saat Rasulullah membaca ayat ini, beliau langsung mengangkat tangan sambil mengucapkan, Allahumma ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Nabi Isa, walaupun menurut ukuran dengan nabi-nabi terdahulu, jelas umat Nabi Isa jauh lebih banyak daripada umat Nabi Musa. Tapi umat Nabi Muhammad kan lebih banyak lagi. Dan penyakit umat nabi-nabi terdahulu ada pada umat Nabi Muhammad semuanya.